Senajan aku tuh tukang nomor siji, rasa keukir sajrone ati. Sampun lembah manah anggonku tresno roko we, susah seneng sen tak rasa ke embuh piye akhire. Ngalah ati welas asih anto mati kroso bere andak ngasem ngapet tangis tresno iki ora pamre. Melerangin segerang buka atiku, karang gede neng tengah laut kuatke aku. Tansa takut seng kenceng ra bakal tak ucul ge amarga suci neng tresnaku namo ganggu. Simple.